Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang faedah-faedah yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar adalah merupakan karunia yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umur mereka tidak seperti umat-umat terdahulu, yang dimana umat-umat terdahulu mereka berumur ratusan tahun sehingga kesempatan untuk beramal soleh sangat banyak, kesempatan untuk memperbanyak amal soleh terbuka lebar bagi mereka karena umur yang panjang. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek-pendek, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmah memberikan keutamaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan amalan yang sedikit, akan tetapi berbuah pahala yang sangat banyak. Yang diantara karunia dan anugerah tersebut adalah malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang kurang lebih 80 tahun lebih. Maka keutamaan yang agung ini, karunia yang agung ini, Lailatul Qadar, tidak semestinya bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk luput darinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk orang yang terdepan dari orang-orang yang tidak mau terluput dari malam Lailatul Qadar, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam sampai beriktikaf di masjid dalam rangka untuk mencari malam yang mulia ini. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Jika ditanyakan malam apa yang paling mulia, maka jawabannya adalah malam Lailatul Qadar. Dan jika pertanyaannya hari apa yang paling mulia, maka jawabannya adalah hari Arafah. Dan jika pertanyaannya hari apa yang paling mulia dalam setiap pekan, maka dia adalah hari Jumat. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia, sehingga kitab yang paling mulia Al-Quranul Karim turunnya juga di malam yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Maka ini salah satu keutamaan dari malam Lailatul Qadar, di mana Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat manusia ini turun di malam tersebut, tidak turun di malam-malam yang lain. Nah, dan malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Sehingga keliru ketika naam ada yang mengatakan bahwasannya Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan. Hadza qaul, pendapat ini qaulun la dalil. La dalil alaih. Dalil apa? Pendapat yang tidak ada dalilnya. Pendapat yang mengatakan Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan sehingga ditetapkan sebagai malam nuzulul Quran, ini pendapat yang sama sekali tidak berdalil. Hanya saja naam Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, itu turun jumlatan pada malam Lailatul Qadar, yang malam tersebut terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mengapa dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar? Para ulama menyebutkan beberapa sebab dari sebab-sebab dinamakannya malam tersebut dengan malam Lailatul Qadar. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya malam tersebut dinamakan malam Lailatul Qadar karena agungnya malam tersebut dan karena mulianya malam tersebut. Lailah artinya malam. Al-Qadru artinya adalah kemuliaan, kedudukan atau keagungan. Sehingga dikatakan fulan lahu qadr. Fulan ini memiliki qadr, memiliki kemuliaan. Jadi malam Lailatul Qadar dinamakan malam tersebut dengan malam Lailatul Qadar karena malam tersebut adalah malam yang agung, yang mulia. yang padanya banyak keutamaan. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwasanya dinamakan malam tersebut dengan malam Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan apa yang Allah kehendaki dari urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Karena Allah menakdirkan, menetapkan apa yang Allah kehendaki dari urusan-urusan Allah pada malam tersebut. Ya. Nah, untuk tahun yang berikutnya, Allah menetapkan perkara-perkara untuk tahun yang berikutnya dari perkara-perkara yang Allah kehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Dukhan, Allah berfirman, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Dan pada malam tersebut dijelaskan semua urusan yang penuh dengan hikmah. Pada malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, dijelaskan seluruh urusan yang penuh dengan hikmah, yaitu seluruh ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qadar bisa bermakna takdir, bisa bermakna naam kemuliaan atau keagungan atau kedudukan. Ini diantara sebab-sebab malam tersebut dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar menurut pendapat yang rajih itu terdapat pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan sebelumnya masalah tentang Lailatul Qadar kapan terjadinya ini ada banyak perselisihan. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Menjadi beberapa pendapat sampai-sampai Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan ada 40 pendapat lebih. Di antara pendapat-pendapat tersebut disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, meringkas atau menyimpulkan dari 40 pendapat ini diringkas menjadi 4 pendapat. Diringkas menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama kata Syekh Abdullah Al-Bassam adalah pendapat yang mengingkari. Pendapat yang mengingkari adanya Lailatul Qadar. Mereka mengatakan malam Lailatul Qadar sudah terangkat, tidak terjadi lagi. Hanya terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pertama dan ini pendapat yang naam bertentangan dengan dalil. Pendapat yang bertentangan dengan dalil. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Ini pun pendapat yang lemah yang juga bertentangan dengan dalil. Kemudian yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, tetapi bukan di 10 hari terakhir dari Ramadan. Dan ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah menyelisihi pendapat yang kuat. Kemudian yang keempat adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Dan carilah malam tersebut di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga berdasarkan hadis ini, maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat bersungguh-sungguh untuk memperbanyak dan memperkuat ibadahnya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sampai-sampai beliau syadda mi'zarah. Ketika sudah masuk Ramadan, 10 hari terakhir dari Ramadan, beliau syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya, meninggalkan ranjang tempat tidurnya, tempat bernikmat-nikmat dengan keluarga. Nah, yaitu beliau meninggalkan jima', tidak bersenang-senang dengan istrinya ketika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dalam rangka menghadapkan diri kepada Allah Azza wa Jal, fokus untuk ibadah, sehingga beliau beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Beliau menghidupkan malam-malamnya, syadda mi'zara wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Di malam tersebut beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya agar ikut menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir dari malam Ramadan. Kemudian pendapat yang keempat ini, pendapat yang rajih ini, bisa dikerucutkan lebih mengerucut lagi. Bahwa dari 10 hari terakhir ini yang paling diharapkan. Nah, kita di sini tidak menfonis dalam satu malam tertentu khusus ya. Karena bisa saja malam Lailatul Qadar berpindah. Ada riwayat yang menyatakan pernah terjadi pada malam 21, pernah terjadi pada malam 23, pernah terjadi pada malam 27. Sehingga kita tidak menetapkan satu malam tertentu. Namun kita katakan malam yang paling diharapkan terjadi malam Lailatul Qadar dari 10 hari terakhir dari Ramadan ini adalah pada 7 hari yang terakhir. Pada 7 hari yang terakhir. hal ini berdasarkan riwayat yang datang juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana minkum mutaharriha falyataharriha fis sab'il awakhir." Barang siapa yang diantara kalian mencarinya, betul-betul ingin mencarinya, maka carilah malam tersebut di 10 hari terakhir, di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Di sab'il awakhir, di 10 di 7 hari terakhir. Demikian pula riwayat yang lain dalam Sahih Muslim juga dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir, faman da'ufa aw ajaza fala yughlabanna 'anil sab'il bawaqi." Carilah malam tersebut, malam Lailatul Qadar, pada 10 hari terakhir dari Ramadan. Dan barang siapa yang lemah, enggak bisa full 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, au ajaza, fala yughlabanna 'anil sab'il bawaqi, maka dia jangan terkalahkan, yaitu jangan luput dari 7 hari yang terakhir. Beliau mengatakan, carilah di 10 hari yang terakhir. Tapi kalau kalian lemah, enggak bisa penuh dari 10 hari terakhir tersebut, maka jangan terluput dari 7 hari terakhir. Ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di 7 hari terakhir. Ini malam yang paling diharapkan terjadinya bulan Ramadan adalah malam 7 hari terakhir. Kemudian dari 7 hari terakhir tersebut dikerucutkan lagi. Dari 7 hari terakhir tersebut, malam yang sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27. Malam yang sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar adalah malam ke-27 Ramadan. Nah, dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya malam yang sangat diharapkan terjadinya bulan Ramadan adalah malam ke-27 Ramadan. Berdasarkan riwayat yang datang dalam Sunan Abi Dawud bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malam Lailatul Qadar, beliau mengatakan, "Hiya lailatu sab'in wa ishrin." Beliau mengatakan Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27. Hadis dengan sanad yang sahih dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Dan juga dalil yang lain adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu sampai bersumpah. Beliau sampai bersumpah bahwasannya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Terjadi pada malam yang ke-27. Ini juga riwayat yang menguatkan, menguatkan pendapat jumhur bahwasanya malam yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Demikian pula riwayat-riwayat yang lain, seperti dalam Musnad Ahmad datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni yashukku alayya al-qiyam, famurni bi lailatin la'ala Allah yuwaffiqani bi lailatil qadr." Qala 'alaika bis-sabi'ah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya berat bagiku untuk sholat malam dengan penuh, berat bagiku untuk melakukan qiyamul lail dengan penuh. Maka perintahkan kepadaku ya Rasulullah suatu malam yang mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadaku agar aku menemui malam Lailatul Qadar di malam tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sabi'ah." Hendaknya engkau na'am memperhatikan malam ke-27. Riwayat-riwayat di atas, tiga hadis di atas menguatkan pendapat jumhur bahwasannya malam yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Dan ini pendapat yang rajih biiznillah ta'ala. Kemudian kenapa kita enggak menetapkan saja malam ke-27? Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Tidak mengatakan malam yang paling diharapkan. Kenapa kita tidak menetapkan? Nah, karena ada dalil lain, riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar pernah terjadi. Naam, pernah terjadi pada malam 21 dan juga pernah terjadi pada malam ke-23. Nah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasannya pernah terjadi malam Lailatul Qadar pada malam ke-21. Jadi pernah. Dan juga dari sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu menyebutkan dalam Sahih Muslim, riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam ke-23. Dua riwayat inilah yang menjadikan kita tidak menetapkan malam ke-27. Hanya saja kita katakan malam yang sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar, karena inilah yang sering terjadi, adalah malam yang ke-27. Baik. Dan selama kami belajar di Yaman, sempat menyaksikan dari tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar, itu beberapa kali terjadi pada malam ke-27. Nah, yaitu terbitnya matahari di tanggal ke-27 dalam keadaan la syu'a alaha, tidak menyilaukan. Jadi seperti kita melihat rembulan, ya. Melihat rembulan silau enggak? Tidak silau. Demikianlah sampai jam 9, ya. Itu masih kondisinya tidak menyilaukan. Dan juga waktu itu teman-teman, ya, kalau malam 27 paginya itu yang biasanya kalau malam-malam pagi-pagi selain 27 itu langsung tidur. Habis subuh karena ngantuk, dari habis isya tarawihnya sampai jam 4. Ya. Kurang lebih 8 juz sampai 10 juz. Jadi satu rakaat satu juz. Ya. Nah, sampai jam 4. Biasanya kita tidur habis subuh, tapi kalau malam 27 paginya keluar, ya, ke padang pasir, keluar ingin menyaksikan. Nah, kondisi matahari, ya. Dan jika kita melihat ternyata subhanallah tidak mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, ya, maka subhanallah, ya, kita memuji Allah dan gembira senang. Nah, karena diantara tanda-tanda disebutkan Rasulullah SAW, ya, nanti akan kita sebutkan tanda-tandanya di pembahasan terakhir. Nah, al-muhim sering kita dapati tanda-tanda seperti ini terjadi pada tanggal 27. Dan alhamdulillah, ya, kondisi di Yaman atau Timur Tengah itu tidak seperti di tempat kita. Tempat kita itu selalu banyak awan, selalu banyak mendung, ya. Kalau di sana selalunya cerah, langit itu selalunya cerah, ya. Nah, bahkan hujan pun terjadi setahun sekali, ya. Bisa dihitung, ya. Pernah setahun cuma 3 kali hujan. Tapi sekali hujan es segini yang turun, ya, langsung banjir, langsung sampah semua bersih, terbawa arus. Sehingga jangan heran kalau ada banjir di Timur Tengah, ya. Karena demikian, sekali hujan langsung banjir. Tapi itu terjadi setahun hanya 1 atau 2 kali. Selain itu, selalu langitnya itu cerah. Baik. Sehingga kesimpulannya, malam yang paling diharapkan, sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Dan tentunya kalau dia gak mau terluputkan, ya, khawatir terjadi di malam yang lainnya, ya, maka hendaknya bersungguh-sungguh dari awal 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jika dia bersungguh-sungguh, ya, dari awal 10 hari terakhir dari Ramadan, maka insya Allah dia akan mendapati malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang lemah, minimalnya dia tidak luput dari 7 hari yang terakhir. Kemudian apa tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar? Hmm. datang beberapa riwayat menjelaskan tentang tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar. Di antara tanda-tanda tersebut adalah nuzulul matar, turunnya hujan. Ini di antara salah satu tanda. Jadi kadang Lailatul Qadar itu turun hujan. Sebagaimana yang datang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bahwasannya malam tersebut terjadi hujan padanya. Malam tersebut, malam Lailatul Qadar, terjadi hujan padanya. Ini diantara salah satu tanda dari tanda-tanda Lailatul Qadar. Kemudian di antara tanda-tanda Lailatul Qadar juga adalah tadi yang kita sebutkan, matahari terbit di pagi hari dari malam tersebut dalam keadaan tidak mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, sehingga kedua mata kita mampu untuk melihat langsung matahari. Tidak harus menggunakan kacamata Ray-Ban, ya. Tapi langsung dengan mata telanjang, ya, bisa melihat matahari tanpa harus berkemedip karena silau. Hal ini berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna syamsa tatlu'u min dhalikal yawm la syu'a'a laha, bahwasanya matahari terbit di hari tersebut atau di malam tersebut atau di pagi hari tersebut tidak menyilaukan. Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Kemudian di antara tandanya juga, dari tanda-tanda Lailatul Qadar, malam tersebut adalah malam yang cuacanya sedang, tidak panas dan tidak dingin. Tidak panas dan tidak dingin, apa berarti? Sejuk, ya. Sejuk, tidak panas, tidak dingin. Hal ini berdasarkan riwayat dalam Musnad Ahmad dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Demikian pula dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Naam, dan yang lainnya. Bahwasanya malam tersebut malam yang tidak panas dan tidak dingin, ya, sedang. Ini diantara tanda-tanda dari tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar. Dan sama saja kita mengetahui malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, ya, atau kita tidak mengetahui, ya, maka naam, kita akan mendapatkan keutamaan malam tersebut. Jadi tidak dibedakan antara orang yang mengetahui tanda-tandanya dengan orang yang tidak mengetahui. Jadi bedakan antara orang yang mengetahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar dan orang yang tidak mengetahui. Jadi walaupun kita enggak tahu malam tersebut Lailatul Qadar, ya, kita enggak tahu, maka tetap kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Jadi tidak dikhususkan keutamaan Lailatul Qadar itu hanya untuk orang yang tahu saja. Tahu bahwasanya malam tersebut terjadi Lailatul Qadar, ditampakkan. Tidak. Nah, tetapi umum untuk semua yang tahu atau yang tidak tahu. Malam tersebut Lailatul Qadar, sama saja keduanya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Sungguh keutamanya sangat besar. Sebagiannya tadi sudah kita sebutkan. Kemudian sebagian yang lain, bahwasannya orang yang melakukan qiyamul lail di malam tersebut, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dengan dilandasi keimanan dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan sangat ditekankan pada malam tersebut untuk memperbanyak meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jal, meminta maghfirah kepada Allah Azza wa Jal, dan disyariatkan untuk memperbanyak istighfar di malam tersebut. Nah, karena nikmat apa lagi yang lebih besar selain dari diampuninya dosa-dosa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka sungguh ini anugerah yang sangat mulia, yang akan membawa kepada nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, maka sangat ditekankan pada malam tersebut kita untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, meminta perkara-perkara yang sangat bermanfaat di akhirat. Permintaan kita yang paling tinggi, mintalah di malam tersebut. Nah, dan jangan hanya meminta perkara-perkara yang rendah. Nah, dari nilai-nilai dunia, tapi perbanyaklah untuk meminta perkara-perkara yang bermanfaat di akhirat, yaitu meminta maghfirah, ampunan kepada Allah Azza wa Jal, meminta untuk dimasukkan ke dalam jannah, mintalah jannah Firdaus Al-A'la, mintalah jannah yang paling tinggi, nah, dan seterusnya. Adapun dalil disunahkan yang memperbanyak doa dan juga meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal di malam Lailatul Qadar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri ma'ad'u?" Qala takulina Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku jika aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Doa apa yang harus aku panjatkan?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ucapkanlah oleh engkau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun dan menyukai untuk mengampuni. Maka ampunilah aku. Doa untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca, dipanjatkan di malam Lailatul Qadar. Taib. Nah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita menemui malam Lailatul qadar. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.